semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku mau mencintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu? Memang api yang ku bawa tak sebesar harapan, tapi mampu untuk menerangi jiwamu yang sunyi. Tidak semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku mau sayang. Tidak semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku mau mencintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu? Kau masih ragu.